Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Babu tasami biqada'il qudati wa nahwi. Bab tentang hukum penamaan, menamakan diri dengan qadil qudati, hakimnya para hakim, dan semisalnya rajanya para raja. Nah, ini enggak boleh. Ya, karena hal ini mengandung kesombongan. Dan kesombongan itu kata Allah Ta'ala al-kibriya ridai. Kesombongan itu adalah ridaku. Ya, ini kain yang di atas Allah itu. Ridaku, perumpamaan. Wal-adhamah izari. Ya, sedangkan keagungan adalah pakaianku. Man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Siapa yang mencabut salah satu dari keduanya, keagungan dan kesombongan itu dariku, dia berikan untuk dirinya, maka aku akan lemparkan dia ke jahannam. Taib. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung di sini membawakan hadis dengan sanadnya di sini wa fi sahih an Abi Hurairah, ya. Dalam kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabi anni nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Inna akhna asmin indallah." Apa akhna asmin? Lihat, perhatikan, akhna awdha'a wa adalla. Sesungguhnya nama yang paling rendah, paling hina di sisi Allah. Rajulun tasamma malikal amlak. Itu seorang yang menamakan dirinya malikal amlak, raja paranya raja. Lihat di keterangan yud'a bidzalika, yang dia dipanggil dengan nama tersebut, ya, wa yardha bih, dan dia ridho dengannya. Ya. La malika illallah. Padahal enggak ada malik. Lihat di situ, al malik huwa al-mutasarrifu bi fi'lihi wa amrihi. Itu zat yang bertindak dengan perbuatan dan perintahnya. Ya, enggak ada raja, enggak ada zat yang bertindak kecuali Allah. Qala Sufyan, berkata Sufyan ats-Tsauri, ya, mislu Shahan Shah. Shahan Shah ini bahasa Persia. Kalau ada orang menamakan pakai bahasa Persia, Shahan Shah itu maknanya ai Malikul Muluki, wahia kalimatun farisiyatun. Ya, Malikul Muluk, rajanya para raja. Ini kosakata, kata ini berasal dari Persia. Shahan Shah itu dilarang. Sama kayak bahasa kita lah. Bahasa kita misalkan raja di raja, ya, nah, kayak gitu. Ya, hakimnya para hakim. Nah. Asyarhul ijmali, penjelasan global. Hadis ini yukhbiruna Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita fi hadal hadisi, dalam hadis ini, anna akhbaha, bahwa yang paling tercela wa ahqara, dan yang paling hina, wa adalla, dan yang paling rendah syakhsin, seorang yang paling buruk, paling terhina, paling rendah, huwa man summiya malikal amlaki, yaitu orang yang dinamakan dengan raja paranya, raja di raja, rajanya para raja, wa nahwahu, dan yang semisalnya, wa radiya bihi, dan dia ridho. Bisa jadi bukan dia yang menamakan diri dia, tapi dinamakan oleh orang lain dan dia ridho. Wa dzalika li annahu irtaqa murtaqan sa'ban, yang demikian itu karena dia berarti telah menaiki sebuah tangga yang sulit. Ya, kalau dia menamakan dirinya raja di raja itu sulit. Wa nazzala nafsahu manzilatar rabbi, dan dia berarti telah memposisikan diri dia sebagai posisi rob. Wa hawala musyabahatahu, dan dia berarti telah berupaya untuk, ya, menyerupai Allah fi bimulkihi, dengan kerajaannya al-mutlaq, yang mutlak. Summa bayyana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, annahu la malika likaunihi wa ma fihi min malikin wa mamlukin illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada raja, ya, likaunihi wa ma fihi min malikin wa mamlukin, karena statusnya, ya, apakah dia raja maupun hamba gitu. Nabi menjelaskan keberadaan si hamba itu, apakah dia raja atau mamluk yang dikuasai rakyat. Enggak ada raja yang hakiki illallah, kecuali Allah. Wala'alla fi hadzal hadisi mau'idatan wa dzikran. Nah, bisa jadi dalam hadis ini terdapat mau'idhah, ya, pelajaran, wa dzikran dan pengingat, lil ladzina, bagi orang-orang yang yutlikuna al asma'a wal alqaba. Bagi orang-orang yang menyandangkan nama-nama dan alqab, laqab-laqab, julukan-julukan, alal ashkhas, pada beberapa person-person, min ghairi ayyafhamu ma'naha, tanpa dia ketahui maknanya, wa madlulaha, dan kandungannya. Ya, dia enggak tahu apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut, kandungannya, dia enggak tahu. Hatta la yusibahum ma haddara minhu hadzal haditsu, supaya tidak tidak menimpa dia apa yang telah diperingatkan apa oleh hadis ini. Ya, oleh hadis ini. Ya, minadzillati, berupa kerendahan, wassigari, kehinaan, ya, sigar, allati qad tusibu almusammiya walmusamma. Yang kerap kali itu akan menimpa orang yang musammiya, memberi nama, dan yang dinamakan. Berarti yang bahaya yang diberi nama dan yang menamakan. Anta malikul amlak, engkau adalah raja di raja. Nah, si fulan memberi nama kepada si Alan, raja di raja. Maka dua-duanya berbahaya. Dua-duanya terkena ancaman ini. Yang memberi nama dan yang diberi nama. Yang diberi nama kalau dia ridho, nah, dengan catatan wahwa yardha. Dengan catatan wahwa yardha bihi. Nah, kalau dia enggak ridho, enggak kena. Mana lagi tadi? Wallahu musta'an. Allah lah tempat meminta pertolongan. Al-fawaidu, ya, beberapa faedah, tahrimut tasammi bi malikil amlaki. Nah, diharamkannya penamaan dengan raja di raja, raham sang raja, maharaja. Ya. Wa kullu ma dalla 'alal ghayati fil 'azamati, dan semua nama yang menunjukkan kepada puncak keagungan. Ya. Kasyahat, kasyahan syah, ya. Nah, itu Shahanshah, bahasa Persia tadi dijelaskan oleh Syekh, itu apa? Hah? Raja di raja. Wa qadil qudati, hakimnya para hakim. Wa nahwihi, dan semisalnya. Taib. Kemudian wujubu at-ta'addubi bitarkil alfadhi al-muhtamilati ma'nan wa ma'nan madzmuman. Nah, wajibnya beradab dengan meninggalkan lafaz-lafaz, kata-kata yang ada kemungkinan makna yang tercela. Nah, itu ditinggalkan. Taib. Munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab ini apa? Ya. Haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala tahrimit tasammi bi malikil amlak. Dengan diharamkannya penamaan pakai raja di raja dan semisalnya, hakimnya para hakim. Ya, karena al-kibriya ridai, kata Allah. Kesombongan itu adalah ridaku, pakaianku. Al-azamah izari, sama. Ya, man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam. Siapa yang mencabutnya salah satu dari itu, keagungan, kesombongan dari diriku, dia letakkan untuk diri dia, maka aku akan lemparkan dia ke jahannam. Ya. Maka hukumnya haram. Adapun ya, mungkin nanti antum akan tahu hadis ya, Nabi SAW yang mensifati sahabat-sahabatnya. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, kata Nabi. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asadduhum fi dinilah Umar. Yang paling tegas dalam beragama, Umar. Ya. Wa apa namanya? Wa asdaquhum haya'an Utsman. Yang paling jujur rasa malunya, Utsman. Ya. Wa aqdahum, ya. Dan yang paling tepat dalam memutuskan hukum adalah Aliun, Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali, Umar yang paling tegas beragama, Abu Bakar yang paling penyayang, Utsman yang paling benar rasa malunya, Ali yang paling tepat hukumannya. Nah, itu berarti Ali itu masuk ke sini? Enggak. Itu hanya sampel aja. Ya. Artinya Ali selalu dapat taufik dari Allah ketika memutuskan hukum, bukan Ali adalah qadi qudat, ya. Enggak demikian. Baik, kemudian lagi. Mana lagi tadi? Munasabatul hadis li tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu mana'a al hadisu, di mana hadis ini melarang, mencegah mana'a At-tasammiya bi malikil amlaki. Menamakan diri dengan malikil amlak, raja para raja. Wa nahwihi, dan semisalnya, li'anna dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi. Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah dalam rububiyahnya. Satu hadis saja bab ini. Langsung bab 47. Karamallahu wajaha itu doa, maknanya semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya, itu enggak tepat ya. Enggak tepat demikian. Diklaim katanya Ali bin Abi Thalib, kenapa wajahnya Allah muliakan? Karena seumur hidup enggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nah, itu enggak ada riwayatnya. Ya. Karamallahu wajaha. Ya, kita boleh dong doain sahabat yang lain karamallahu wajaha. Orang-orang saleh boleh enggak kita doain karamallahu wajah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Boleh. Antum karamallahu wajaha. Karamallahu wajhaka. Karamallahu wajhaka. Semoga Allah memuliakan wajah Anda. Boleh. Kenapa khusus untuk Ali bin Abi Thalib? Ya. Bahkan kita boleh doa mendoakan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat. Ya, maka antum jangan kaget ketika Imam Syafi'i qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itu. Boleh. Fai barakallahu fikum. Lanjut lagi. Memang orang-orang Syiah itu biasa menyematkan doa kepada Ahlul Bait dengan doa-doa pengkhususan ya, karamallahu wajhah alaihi salam. Hai alaihi salam kayak gitu-gitu. Nah. Kemudian bab 47 bab ya, ihtiramu asma'illah ya. Wa taghyiril asma' ya. Ihtirami babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ism li ajli zalik. Li ajli zalika. Ya, memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama karena hal tersebut. Karena namanya bertentangan dengan atau namanya seakan-akan itu hanya nama yang khusus bagi Allah dia sematkan, itu enggak boleh. Ya, sama kalau ada orang namanya Razak, Rahman, Jabbar, Mutakabbir, langsung ganti namanya, tambahin Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir. Nah, itu khusus bagi nama Allah. Kecuali nama-nama Allah yang memang boleh disandang dengan nama makhluk, semisal Rahim, ya, Hakim, ya, dengan syarat nggak boleh pakai alif lam, kata Syekh Al-Utsaimin. Dengan syarat nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh. Mas muka Al Hakim, siapa namamu? Ar Rahim, nggak boleh. Ya, Allah mensifati nabinya makhluk bil mu'minina raufun rahimun. Dan nabi ini terhadap kaum mu'minin dia rauf lagi rahim. Kata Syekh Utsaimin enggak boleh pakai alif lam. Terus gimana di surah Yusuf kan pakai alif lam tuh? Qalatim ra'atul aziz, berkata istri al-Aziz. Itu bukan nama tapi penyebutan sifat. Al-Aziz raja Mesir. Sifat. Ya. Taib atau bisa disebut al-nya itu ya. Al-Ahdiya lidhan. Ya. Al-Ahdiya lidhan. Al-Aziz yang mana yang sudah dipahami? Aziz raja Mesir. Ya. Taib. Nah. Wa khairu man ista'jarta al-qawi al-amin. Nah itu juga ketika putrinya Syuaib meminta kepada ayahnya untuk mempekerjakan Musa alaihissalam. Sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah al-qawi al-amin. Ya, kan nama Allah al-qawi al-amin. Nah, Pak Amin antum enggak pakai al kan? Nah. Ya. Aminuddin. Ya. Jadi nama Allah yang boleh disandang oleh makhluk semisal Rahim, Rauf, itu enggak boleh pakai alif lam. Kata Syekh Al-Utsaimin, enggak boleh pakai alif lam. Jangan Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Hakim, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Al-Aziz, tadi kalau di Al-Qur'an wa qalat imra'atul aziz itu bukan nama, tapi sifat. Ya. Taib. An Abi Syuraih. Dari sahabat Abi Syuraih annahu kana yukna Abul Hakam, bahwa beliau diberi kunyah Abul Hakam. Ya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, innallahu al-hakam wa ilaihi hukmu wa ilaihi al-hukmu. Allah lah al-hakam. Ya, yang maha menghukumi, kepadanya lah hukum akan kembali. Qal faqala Abu Syuraih menjawab, inna qaumi idhaqtalafu fi syai'in atauni. Ya. Sesungguhnya kaumku, wahai Rasulullah, jika mereka berselisih pendapat, mereka datang kepadaku. Ya, mereka datang kepadaku, fahakamtu bainahum. Aku pun memberi keputusan kepada di tengah-tengah mereka, faradiya kila al-fariqain. Maka kedua kelompok yang berselisih itu ridha dengan keputusanku. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, ma ahsana hadha. Sungguh langkah bagusnya ini. Fama laka minal walad, apakah engkau punya anak? Qultu, kata Abu Syuraih, Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Ini tiga nama anaknya. Syuraih, Abdullah, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, kata Nabi. Siapa yang paling gede, paling besar? Qultu Syuraihun. Aku mengatakan Syuraih. Qala, kata Nabi, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu kunyahnya Abu Syuraih. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Syarhul kalimat, ya, annahu kana yubna Abul Hakam. Beliau diberi kunyah dengan Abul Hakam. Kunyah, apa itu kunyah? Kullus min suddira bi abin au ummin. Itu setiap nama yang diawali dengan abun atau ummun. Ummu Salma, Abu Salma. Ya. Wa qad takunu bil awsaf. Terkadang di kunyahnya itu pakai sifat. Abul Fadail, abu yang memiliki keutamaan. Abul Karom. Padahal nama anaknya enggak ada karom, tapi diidofahkan kepada sifat-sifat yang ada pada dia. Waktu dia orangnya apa tuh? Orangnya ini apa? Lembut dia. Iya. Abu Latif. Taib. Mana lagi tadi? Wa takunu binisbati ilal aulad. Terkadang juga bisa juga dinisbatkan kepada anak. Mislu Abu Syuraih, Pak Ahmad, Abu Abu Adib. Wa takunu bima yulabisuhu. Dan terkadang dengan yang sering dia interaksi dengannya. Yulabis, ya, yuqarib, yukhalid, yang dia interaksi dengannya. Mislu Abi Hurairah. Abu Hurairah. Kenapa? Kenapa? Karena dia sering interaksi dengan hir, dengan kucing. Jadi Abu Hurairah. Wa takunu lil alamiyah. Terkadang memang itu nama aja. Abu Bakar memang namanya Abu Bakar. Ada orang namanya Abu Bakar, memang namanya Abu Bakar. Bukan kunyahnya. Siapa namanya, Dek? Abu Bakar. Boleh. Dan anak kecil pun boleh diberi nama Abu Bakar. Nabi menamakan ya saudaranya Anas, ya, Abu Umair. Abu Umair. Boleh. Ya, lil alamiyah di mahdhah karena penamaan semata. Mislu Abi Bakrin. Taib. Oh iya, kunyah para ulama berterkait kunyahnya Nabi, ya, Abul Qasim. Ya, para ulama berbeda pendapat. Yang kan Nabi bilang, takana wala takana bi kunyati. Berkunyahlah kalian, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku Abul Qasim. Nah, ini sebagian ulama mengatakan mutlak, baik semasa hidup Rasul atau sepeninggal beliau alaihi salatu wasalam. Ada ulama yang merinci. Enggak. Hanya di masa beliau aja. Supaya tidak tersamarkan Abul Qasim ini Rasulullah atau bukan. Nah, sepeninggal Nabi boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Makanya ada sebagian ulama kunyahnya Abul Qasim. Ini pertanda beliau berpendapat boleh sehingga berkunyah pun dengan Abul Qasim gitu. Taib, disebutkan oleh Nabi, innallaha wal hakam, Allah al hakam huwa alladhi idza hakama bi hukmin la yuraddu. Itu yang apabila Allah memberikan keputusan dengan hukum, sebuah keputusan la yuradu, tidak diterima, tidak ditolak hukumnya. Itu hakam. Yaitu Allah yang memberikan keputusan yang tidak ditolak hukumnya. Itu namanya al-hakam. Iya. Kata Nabi, "Wa ilaihi al-hukmu ay wa ilaihi kepadanya lah hukum, wa ilaihi al-faslu. Kepadanya lah pemberi keputusan bainal ibadi fid dunya wal akhirati. Kepada para hamba dunia akhirat." Ya, kemudian setelah mendengar alasan dari Abu Syuraih karena orang-orang kalau berselisih datang kepadanya, kemudian diberikan keputusan, ya, dan mereka ridho sehingga dinamain Abul Hakam, kata Nabi, ma ahsana hadza. Ai ma zakarta min jihatil kunyati wa ta'lili. Ya, alangkah bagusnya ini, yaitu dari apa yang kau sebutkan dari aspek kunyah tadi dan alasannya. Fa ma laka minal walad, apakah engkau memiliki anak? Ai halaka auladun fa ya fanak nika bihim, apakah engkau punya anak sehingga kami kunyahkan engkau dengan nama anakmu dengan mereka anakmu. Wal waladu fil lughati yutlaqu ala dzakari wal unsa. Yang namanya walad itu disematkan secara mutlak kepada anak laki atau anak perempuan. Bi khilafil ibn, berbeda dengan ibn, bintun, ibnun. Kalau ibn fa innahu khassun bidzakar. Kalau ibn khusus untuk anak laki, sama kayak bintun khusus untuk anak perempuan. Tapi kalau walad bisa anak laki, bisa anak perempuan. Makanya Nabi mengatakan, ya, fama laka minal walad, apakah engkau punya anak? Maka kalaupun anaknya perempuan, boleh. Abu Salma, Salma. Anaknya laki, Ahmad, Abu Ahmad. Paham gak sini ya? Baik. Syarhul Ijmali, lihat penjelasan global hadis ini, kata Syekh, yukhbiruna Abu Syurayh. Abu Syurayh mengabarkan kepada kita, wahuwa Hani'u ibnu Yazid al-Kindi. Yang beliau adalah namanya Hani bin Yazid al-Kindi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ada juga ulama yang mengatakan nama aslinya adalah Khuwailid bin Amr. Khuwailid bin Amr, wallahu alam. Ada juga ulama yang menamakan nama aslinya adalah Khuwailid bin Amr. Annahu qadima ila Nabi, bahwa beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wafdi qaumih, dalam sebuah utusan delegasi kaumnya, dia datang ke Madinah. Wa kana hina dzaka, dan beliau waktu itu yukna di kun, apa, berkunyah bi Abil Hakam, dengan Abul Hakam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a qaumahu yunadunahu, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kaumnya memanggilnya bihadal ismi, dengan nama ini Abul Hakam, angkara dzalika alaihim. Nabi mengingkari mereka. Mukhbiran, selaya mengabarkan, anna hadzal isma huwa lillahi wahdah. Bahwa nama ini hanya untuk Allah semata. Li'annahu wal hakimul ladzi la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba lahu, karena Allah lah yang Maha Hakim, pemberi keputusan, yang tidak ada yang tidak tertolak keputusannya. Tidak ada yang mampu mengkritisinya. Wa anna Aba Syuraihin qad tadara li hadhihi tasmiyati. Dan Abu Syuraih telah minta uzur, minta apa namanya? Menyampaikan argumentasinya kenapa beliau dinamakan dengan nama ini, mubayyinan, seraya menjelaskan, anna qaumahu, bahwa kaumnya lah, humul ladina yasammauhu bidalik, yang menamakan beliau dengan nama tadi Abul Hakam. Li'annahu kana yahkumu bainahum fayardawna bihukmih, karena tatkala beliau memberi keputusan kepada mereka ketika mereka berselisih, ya, fayardawna bihukmih, mereka ridha dengan hukumnya. Wa anna nabiyya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam istahsana minhu hadzal i'tidar. Dan Nabi menganggap bagus alasan ini, alasan minta uzur ini. Summa sa'alahu, kemudian Nabi bertanya kepada beliau, hal lahu syai'un minal walad, apakah beliau memiliki anak? Fa akhbarahu an banihi as-salasati. Maka beliau mengabarkan pada Nabi tentang tiga anak beliau. Ya, Syurayh, kemudian tadi siapa? Muslim, Abdullah. Wa an akbarihim, dan Nabi tanya tentang siapa yang paling besar, wa huwa Syuraihun. Fakanahu bi akbarihim wa huwa Syuraihun. Maka Nabi memberi kunyah kepada beliau dengan anak yang paling besar, yaitu Syuraih. Nah, al-fawaidu. Faedah di sini, anal Islam yamhu ma qablahu. Islam menghapus kesalahan sebelumnya. Ya, ini kan salah dia. Ya, walaupun dia enggak ridho sebenarnya, ya enggak? Dia enggak ridho, cuman kaumnya yang ngasih nama. Ya, itu menghapus kesalahan sebelumnya. Nah, yang kedua, yuk daru al-jahilu bijahli. Nah, yang kayak gini kan dia enggak tahu. Ya, dia enggak tahu karena dia belum dengar sabda Nabi tadi, innallahu wal hakam, gitu kan. Maka diberi uzur ketidaktahuan dia ini. Taib. Atsalis, wujubu ingkari mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Arabi itsbatus min asma'illahi wa huwa al-hakam. Jadi tetapkannya nama dari nama-nama Allah, yaitu Hakam. Ya. Al-khamis, jawazu tahakum ila man yasluhu lil qada. Bolehnya berhukum kepada orang yang layak untuk memberikan keputusan. Wa ilam yakun qadiyan muayyanan, walaupun ya, dia adalah bukan hakim yang ditentukan. Ya, semisal Abul Hakam, orang-orang datang ke dia, padahal dia enggak ditentukan jadi qadi, jadi hakim di situ. Wa yalzumu hukmuhu ma lam yansahib ahadu tarfain qabla al-hukmi. Ya. Dan hukumnya itu berlaku ya, selama salah satu dari dua kelompok tadi lam yan sahib, tidak menarik diri ya sebelum di qablal hukmi, sebelum diberi keputusan hukum. As-sadis, istihbabu qabulil i'tidar minal muslim idza kana wajihan. Disukainya menerima udzur ya, alasan ya, minta udzur dari seorang muslim apabila memang alasan tersebut wajihan, memang layak pantas ya. Ya, asabi yang ketujuh, jawazut takanni bil binti, bolehnya memberi kunyah nama dengan anak perempuan, li'annal walada, karena yang namanya walad yutlaqu 'ala dzakar wal unsa, itu bisa disebutkan kepada anak laki atau anak perempuan ya, karena Nabi tanya fama ya fama laka minal walad, apakah engkau punya anak, nah, mau anak laki atau anak perempuan. Nah, baik. Asamin, ini udah. Masyru'iyatu takanni bi akbaril abna'i. Ah, disyariatkannya berkunyah dengan anak yang paling besar. Abu Akhyar. Eh, antum berarti Abu? Ah, nomor satu berarti. Hah? Oh, oh. Pak Ahmad juga bukan Abu Adi berarti. Hah? Yang paling besar berarti. Perempuan, nggak apa-apa. Taim. Munasabatul hadis lil bab. Ya, korelasi hadis ini dengan bab. Haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala wujubi taghyiril ismi, akan wajibnya merubah nama. Idza kana yuhimu musyabihata asma'illahi wa sifatih. Apabila itu mengesankan menyerupai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, oh, selesai ini. Ya. Munasabatul hadis li tauhid. Ya. Korelasi hadis ini dengan kitab tauhid, ya. Adalah ya, haitsu dalla al hadisu at-tasabbuha bi asmaillah. Haitsu angkara al hadisu. Di mana hadis ini mengingkari penyerupaan dengan nama-nama Allah, li'anna dzalika syirkun ma'allahi fi asma'ihi wa sifatih. Karena demikian bentuk kesyirikan terhadap nama-nama Allah dalam dalam nama-nama dan sifatnya. Wah, habis. Selesai itu. Cukup kali ya. Nah. Di kampung kan ada orang ngasih nama memang kelihatannya kayak Arab-Arab. Apa? Syarrun, buruk dong. Nah, mesti ganti. Hah? Nasiah apa lagi? Aduh, Syarrun. Diganti, ya. Ada perempuan juga. Siapa namanya, Mbak? Siti Nara. Nar. Nah, itu diganti itu. Yang kayak gitu-gitu. Namanya siapa? Syarrun. Namanya siapa, Mas? Khobis. Waduh. Hobis, asror katanya. Aduh. Mungkin itu Naro, bukan Naro. Naro. Antum jangan namanya Naro, jangan Naro. Ya, misalkan namanya siapa? Apa namanya? Siapa namanya? Ahmad Halim Naro. Armen Halim Naro, bukan Naro. Naro. Kalau Naro beda lagi. Nah, gitu. Ya, yang lain ada yang lain silakan.